بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masih membahas hadis yang ke 209 ya dari kitab Umdatul Ahkam yaitu tentang pakaian orang yang berihram. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dipakai oleh seorang yang berihram. Beliau menjawab, "La yalbasul qamis," tidak memakai jubah atau gamis. Tidak memakai imamah, tidak memakai celana panjang sirwal, tidak memakai burnus, jubah yang ada tutup kepalanya, dan walal khifaf, juga tidak memakai khuf, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, terkecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sandal, maka boleh memakai khuf, dan potonglah khuf tersebut sehingga pada hanya sampai pada bawah mata kaki, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang dioleskan padanya za'afaran dan wars, yaitu wewangian dari jenis za'afaran ataupun wars. Dalam riwayat Al-Bukhari, tidak boleh wanita memakai niqab, tidak boleh pula memakai kufazain atau dua kaos tangan. Nah, ini makna hadis yang kita bahas kemarin. Kita akan sebutkan beberapa hal terkait dengan ini. Jadi Nabi SAW melarang pakaian tertentu dalam ihram. Kita sebutkan kemarin bahwa pakaian-pakaian ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan istilah apa? Al-makhit atau pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit tentu di sini harus kita pahami apa maksud Nabi, yaitu berjahit sesuai dengan potongan-potongan tubuh, bukan sekedar ada jahitan seperti yang kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kalau ada jahitan pada pakaian ihram misalnya di ujungnya, tidak ada masalah. Atau memakai sesuatu yang ada jahitannya, misalnya membawa tas, memakai sabuk ya, memakai tempat kacamata misalnya, dan yang sejenisnya, maka tidak ada larangan. Kemudian juga kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dilarang pula memakai penutup kepala ya, dan yang dimaksud adalah penutup kepala yang menempel di kepala, sehingga sesuatu yang tidak menempel semacam payung maka diperbolehkan ya. Kemudian dilarang pula di sini memakai khuf. Khuf adalah semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit menutupi kedua mata kaki, sehingga masuk dalam hal ini ya sepatu yang mungkin agak tinggi menutup mata kaki juga sama, pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun masalah ini akan diperjelas pada hadis setelahnya insyaallah, karena di sana ada tambahan keterangan. Kemudian dilarang pula di sini memakai wangian, za'afran dan wars. Za'afran dan wars ini adalah jenis tumbuhan tertentu atau bunganya yang kemudian dijadikan wangian. Ya, za'afran itu juga dipakai untuk pewangian. Wars ini biasanya juga dipakai untuk mencelup kain, kemudian menumbuhkan atau memunculkan bau yang wangi juga. Ini semuanya dilarang, sehingga dilarang pula segala yang sifatnya wangian. Kalau sekarang justru mungkin lebih akrab dengan model minyak wangi yang sekarang ya. Untuk wars dan za'afran barangkali malah jarang sekali untuk zaman sekarang, kecuali yang mungkin sudah diubah menjadi minyak oles misalnya atau yang sejenisnya. Sehingga di sini tidak diperkenankan memakai wangian baik laki-laki maupun perempuan dalam ihramnya. Disebutkan oleh sebagian ulama terkecuali, yaitu wangian yang dipakai sebelum ihram, lalu saat berihram masih ada sisanya. Ini diperbolehkan. Seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu sebelum berihram Aisyah radhiyallahu anha mengoleskan minyak wangi pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah masuk ihram ternyata masih ada bekasnya. Ya, terlihat bekas wangian itu pada kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh yang seperti itu, ya. Hanya saja mungkin kalau memakai yang seperti itu diusahakan tidak pada tempat-tempat yang mungkin minyak wangi itu akan berpindah ke pakaiannya, ya. Misal kita pakai di kepala saja, kepala kan tidak tertutup pakaian, ya. Atau bagian-bagian tertentu yang kemungkinan tidak akan menempel ke pakaian kita. Wallahualam, nampaknya seperti itu lebih selamat, ya. Sehingga tetap wangian itu hanya pada tubuh kita, ya, baik kepala atau bagian-bagian tertentu yang lain. Kemudian dalam hadis ini untuk perempuan dilarang seperti disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dua hal. Wala tantakibul mar'ah. Mar'ah, seorang wanita memakai niqab. Apa yang dimaksud dengan niqab? Niqab adalah penutup muka yang dikhususkan pada muka tersebut atau pada kepala, kemudian ada lubang untuk mata. Yani diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, niqab ini memang dibentuk ya sesuai dengan kepala wanita kemudian dilubangi untuk mata. Yang seperti ini dulu dipakai dan tidak diperbolehkan saat berihram. Sebagian ulama mengistilahkan dengan sesuatu yang diikat ya, ya mungkin dililit begitu di kepalanya, sehingga menutupi wajahnya dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana dengan penutup muka yang lain? Nah, pada dasarnya khusus ketika berihram justru wanita tidak menutup mukanya. Yang ini menunjukkan bahwa di luar ihram dianjurkan untuk menutupnya, walaupun ada khilaf di antara ulama tentang wajib atau sunnah. Namun ketika ihram justru tidak ditutup. Ya. Dan itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan wanita-wanita sahabat ya tentunya. Namun ketika ada selain mahram, mereka menutup. Mereka menutupnya. Lalu penutup yang seperti apa yang diperbolehkan? Nah, ulama mengatakan yakni dengan khimar, dengan kerudungnya. Ya, kerudung tetap dipakai. Kerudung tetap dipakai sehingga ketika ada selain mahram yang lewat, maka dengan kerudung itu mukanya ditutup. Ya. Bagaimana dengan mungkin model-model penutup yang sekarang dipakai, ya. Tentunya macam-macam penutup muka yang dipakai ini, intinya seperti yang diterangkan tadi oleh Syaikh bin Baz rahimahullah, kalau niqab yakni sesuatu yang semacam yang tadi kita sebutkan, maka tidak diperbolehkan. Mungkin dengan suatu kain yang terjahit di atas seperti yang ada di sebagian kerudung-kerudung akhwat sekarang ini, kan ada lapisan untuk menutup gitu ya, terjahit di atasnya atau terikat di atasnya, maka insya Allah seperti itu diperbolehkan ya, karena itu bukan seperti niqab yang disebutkan oleh Syaikh bin Baz rahimahullah maknanya. Wallahu'alam. Dan untuk seperti zaman sekarang ini ya, hampir di setiap tempat wanita akan bersinggungan dengan selain mahram ya kan, kalau zaman sekarang ini, karena ketika berihram misal dari Madinah ke Makkah naik apa, kan biasanya naik angkutan umum ya kan. Kalau angkutan pribadi mungkin mobil pribadi dia bisa aman dari selain mahram, tapi kalau angkutan umum ya di mana mana ada selain mahram, sehingga harus senantiasa waspada. Ya, untuk zaman dulu, ya, zaman dulu lebih memungkinkan untuk menyendiri karena mungkin berangkat dengan berjalan kaki, dengan naik unta, dengan rombongannya masing-masing, ya, melalui padang pasir kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Nah, itu sangat mungkin untuk tidak bersinggungan dengan selain mahram, kecuali nanti kalau sudah mendekati keramaian. Ya. Yang jelas tadi untuk ihram seperti itu kondisi kaum wanita. Dan ini mirip dengan ketika sholat ya. Sholat wanita justru ketika sholat tidak ditutup mukanya. Ya. Justru tidak ditutup mukanya. Terkecuali juga ketika ada selain mahram, maka boleh ditutup. Ya. Kemudian wala talbasul kufazain. Yang kedua yang terlarang bagi kaum wanita adalah kufazain. Kufazain adalah dua kaos tangan. Ya, kita terjemahkan kalau sekarang ya kaos tangan, kufaz. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan ini juga mirip dengan yang tadi kita sebut, yaitu jahitan-jahitan yang membentuk potongan atau sebagian tubuh manusia, dalam hal ini telapak tangan ya, sehingga itu juga dilarang. Lalu bagaimana kaum wanita dengan menampakkan telapak tangannya ya, diusahakan dengan kerudungnya ya kan, dia tetap melindungi. Yang jelas tidak memakai kaos tangan. Dari larangan-larangan tersebut di atas ini ulama menyebutnya dengan mahdzurat al-ihram, hal-hal yang terlarang dalam ihram. Dan ini seperti yang kita lihat, ada yang khusus bagi pihak tertentu. Ya, ada yang bersifat umum. Yang khusus misalnya menutup kepala, ini tentu khusus bagi kaum laki-laki, terlarang. Wanita tidak. pakaian-pakaian yang berjahit dalam arti ya seperti jubah dan lain-lain, ini khusus bagi laki-laki. Wanita pakaiannya tetap seperti biasa, ya, kecuali yang tadi kita sebutkan. Yang sifatnya umum, misalnya pewangian, laki-laki dan perempuan semuanya tidak boleh memakai wangian. Nah, jadi di sini harus kita perhatikan larangan-larangan ini, ada yang bersifat khusus bagi pihak tertentu, ada yang sifatnya umum. Ya. Kemudian berikutnya di sini kita baca hadis setelahnya yang kaitannya dengan khuf, ya. Hadis yang ke-210. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi Arafat. Man lam yajid na'laini falyalbas khufaini. Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yang mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu berkhutbah di Arafat. Man lam yajid na'lain, siapa yang tidak mendapatkan na'lain, dua sandal, falyalbas khuffain, hendaknya memakai dua khuf. Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil, siapa yang tidak mendapatkan izar atau sarung, hendaknya memakai sirwal. Nah, ini tambahan keterangan terkait dengan hadis yang sebelumnya. Di sini ada istilah na'al, ya, yang kita terjemahkan sandal, khuf, ya, yang kita terjemahkan dari kaos kaki, dari kulit. Ada istilah izar, yaitu sarung. Ada istilah sirwal, yaitu semacam celana panjang tapi yang lebar. Di sini perlu kita ketahui istilah-istilah tadi. Na'lain yang kita terjemahkan sandal, yang dimaksud sesungguhnya mungkin bermakna lebih luas daripada istilah sandal di masyarakat kita. Na'lain di sini adalah yakni baik sandal itu sendiri, ya, dengan macam-macamnya, termasuk misal sepatu, ya, dalam bahasa kita, namun itu di bawah mata kaki. Nah, ini dalam istilah dulu juga disebut na'al, ya, yang kita tadi terjemahkan dengan bahasa atau istilah sandal. Tapi kalau istilah dulu na'al mencakup yang seperti itu, ya. Jadi kayak misal sepatu-sepatu yang kita lihat ini, yang kita pakai, ya, yang di bawah mata kaki, itu semuanya masuk ke na'al, ya. Kalau khuf yang tadi kita sebutkan semacam kaos kaki yang dari kulit menutupi dua mata kaki, sehingga apakah itu terbuat dari kulit, ya, atau sekarang terbuat dari kain, atau misalnya sepatu yang tinggi menutupi mata kaki, semuanya masuk ke hukum khuf, ya. Semuanya masuk ke hukum khuf. Kemudian izar, ya, kita terjemahkan sarung, ya, atau yakni maksudnya ya lebih daripada istilah sarung yang kita pakai, misal pakaian ihram yang di bawah itu kain selembar yang dipakai, yaitu namanya izar, walaupun kita nggak mengistilahkan dengan istilah sarung, ya, itu izar, ya. Kemudian sarawil, sirwal itu tadi kita terjemahkan celana panjang, tapi yang dimaksud adalah yakni celana panjang yang lebar, itu sirwal dalam bahasa Arab. Ya, kalau celana panjang yang sempit, ya, ini bukan disebut sirwal. Ya. Nah, ini beberapa istilah yang perlu kita pahami. Sekarang kembali kepada hadis kita yang sedang kita bahas. Kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan na'al, ya, maka pakailah khuf. Ya. Kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya mengatakan bahwa siapa yang tidak mendapatkan na'al, maka pakailah khuf dan potonglah. Ya kan? Potonglah di bawah mata kakinya. Nah, hadis ini yang baru kita baca disebut di sana bahwa diperintah untuk memakai khuf ketika tidak mendapatkan na'al, dan tidak ada perintah untuk memotong. Nah, hadis yang baru kita baca ini adalah hadis yang disampaikan Nabi SAW ketika khutbah Arafah. Artinya sudah masuk ke manasik haji, bahkan sudah di Arafah. Nabi menyebutkan seperti itu. Sehingga dari sini disimpulkan oleh sebagian ulama, berarti hadis ini menghapus hadis yang sebelumnya. Apa artinya? Artinya bahwa kalau ada yang tidak mendapatkan na'al, maka silakan pakai khuf sekalipun tanpa memotong. Ya, jadi tidak ada keharusan memotong setelah ini. Awal Nabi memerintahkan untuk memotong. Nah, berikutnya di sini di Arafah Nabi mengatakan pakailah khuf tanpa ada perintah untuk memotong. Sehingga ini merupakan suatu pengecualian. Bagi orang yang tidak dapat na'al, boleh pakai khuf sekalipun tanpa dipotong. Ya. Dan bagaimana dengan wanita? Kalau wanita, seingat saya, boleh memakai kaus kaki, khuf, ya kan, tanpa ada anjuran untuk memakai na'alain, na'al, sejak awal bagi kaum wanita. Dan ini juga perlu, dan apalagi di musim-musim haji tertentu, ketika sangat dingin, ya, ada tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka kita katakan, kalau untuk wanita ya silakan, ya, memakai khuf tanpa masalah, memakai kaos kaki tanpa masalah. Ya, itu yang saya ingat, insya Allah bisa kita kaji kembali. Adapun laki-laki dianjurkan memakai na'al. Kalau tidak dapat, silakan memakai khuf atau yang semakna sekalipun tanpa dipotong. Begitu pula berikutnya di sini, pengecualian pula di sini, man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Siapa yang tidak mendapatkan izar, hendaknya memakai sirwal. Ya, celana panjang sirwal. Nah, ini juga pengecualian. Jadi sekalipun sirwal, yang itu jelas makhit, yakni terjahit, ya kan? Dan terjahit sesuai dengan potongan tubuh manusia. Tapi bagi yang tidak mendapatkan sarung dan atau kain ihram, silakan memakai celana panjang sirwal. Ya, dibolehkan dan tidak terkena sanksi atau hukuman. Misalnya fidyah dan yang sejenisnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di sini terkait dengan keringanan-keringanan itu. Ini terkait dengan apa? Khuf ya. Awalan amarahum biqat'ihima thumma rakhasa lahum fi lubsihima mutlaqan min ghairi qat'in wa hadha huwa alladhi yajibu hamlul hadits 'alaihi. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, lam yadhkur fi hadits Ibnu Umar as-sarawil wa dzakarahu fi hadits Ibnu Abbas wa lam ya'mur bi fatqihi ma'annahu la yajri syai'un yuhmalu 'alayh mimma dalla 'ala annahu arada min al-khuffain was-sarawil mutlaq al-lubs bila qat'in wala fatq. Terkait dengan tadi sirwal, celana panjang sirwal dan khuf, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, dan tidak ada perintah untuk apa, membelah, ya. Begitu pula untuk khuf tidak ada perintah untuk memotong. Yang ini menunjukkan bahwa, ya, dibolehkan memakai begitu saja, ya, seadanya, tanpa dipotong dan tanpa dibelah. Ibnu Taimiyah tadi saya baca ucapan beliau, beliau juga menyebutkan bahwa Di awal beliau memerintahkan untuk dipotong, kemudian memberikan keringanan untuk dipakai tanpa dipotong. Wa hadza huwa alladhi yajibu hamlul hadits alaih, inilah yang kemudian kita wajib memegangi hadis tersebut, dalam arti itu hukum yang terakhir yang kita pegangi, ya, dan itu keringanan bagi kita, ya, dalam syariat ini. Disebutkan pula oleh Syekh Al-Bassam dalam keterangan tadi bahwa ini semuanya tidak berkonsekuensi suatu sanksi karena memang ini rukhsah, keringanan. Kata beliau, "Anna man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil wala fidyata ma'a lubsil khuffain was-sarawil fi hadhihi al-hal." Yang memakai izar yang tidak memakai izar dan dia memakai sirwal, dia tidak membayar fidyah. Begitu pula yang memakai khuf dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi ini memang rukhsah, ya, sehingga tidak ada fidyah, tidak ada sanksi apa-apa. Gimana, sudah waktunya Isya? Ya. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.